الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. معاشر الإخوة حياكم الله، ketika usia Nabi alaihi salatu wassalam mendekati 40 tahun, beliau banyak merenungi keadaan kaumnya. Beliau melihat keadaan mereka yang tidak sejalan dengan al-haq. Mereka jauh daripada jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau sadari itu, mulailah sering uzlah, mengasingkan diri. Beliau biasa dengan tahannuts, berdiam beberapa malam di gua Hira. Yang terletak di Jabal Nur. Beliau membawa perbekalan, baik air, kemudian gandum, roti. Dan Gua Hira ini merupakan gua yang kecil, ya, yang lebarnya 1,75 hasta, zira hadid, ukuran hasta dari besi. Dan panjangnya 4 hasta. Artinya 4 kali 1,75 atau 4 kali 2. Nah, hasta ukuran gua tersebut. Nah, beliau tinggal di sana selama beberapa bulan. Terlebih lagi di bulan Ramadan. Beliau tinggal di gua tersebut selama bulan Ramadan. Beliau menghabiskan waktu untuk beribadah, merenungi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini yang begitu sempurna. Tanda kebesaran Allah, tanda wujudullah, tanda rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan uluhiyahnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam merasa bahwasanya umat beliau terpuruk di dalam belenggu kesyirikan. Akan tetapi Nabi pada saat itu beliau tidak mengetahui apa dan bagaimana jalan yang harus ditempuh. Nah, ketika genap 40 tahun, tanda-tanda kenabian tersebut semakin nampak, semakin kelihatan, semakin terlihat. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innila a'rifu hajaran bi Makkah." Sungguh aku mengetahui sebuah batu di kota Makkah. Dia benda mati. Kana yusallimu alayya. Batu tersebut mengucapkan salam kepadaku. Qabla an ub'ats. Dan pada saat itu belum diutus. Belum diangkat menjadi nabi, belum diangkat menjadi rasul. Inilah a'rifuhu al'an, dan aku masih mengenal sampai sekarang batu tersebut. Di mana tempatnya, di mana letaknya. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasalam mendapatkan ru'yatun salihah. Mimpi yang benar. Wa ru'yatun sadiqah. Mimpi yang nyata. Dan ini merupakan bagian daripada tanda kenabian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'yatu salihatu juz'un." Mimpi yang benar adalah salah satu min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwwah. Dari 46 tanda kenabian. Artinya mimpi yang benar merupakan salah satu dari 46 tanda kenabian. Dan Al-Imam Al-Baihaqi menjelaskan sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, bahwasanya muddatur ru'yatis salihah, masa ru'yah mimpi yang benar ini berlangsung selama 6 bulan. Artinya tanda-tanda kenabian telah muncul. Beliau rasakan. Tiba-tiba batu mengucapkan salam. Kemudian selama 6 bulan beliau sering sekali bermimpi. Sehingga ketika Uzlah memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan turunnya wahyu pertama kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyir al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Wahyu memiliki dua arti. Al-wahyi menurut etimologi bahasa Arab dan al-wahyi menurut terminologi syariat. Secara bahasa yang dimaksud dengan wahyu huwa al-i'lam wal-ikhbaru fi khafa. Pemberitahuan, pengabaran, kabar secara rahasia dan cepat. Secara tersembunyi. Ini wahyu menurut etimologi bahasa. Pemberitahuan secara rahasia dan cepat. Secara istilah syariat, yang dimaksud dengan wahyu adalah kalamullah ta'ala alladhi yunazziluhu ala ahadin min anbiya'ihi. Yaitu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, pemberitahuan dari Allah yang diturunkan kepada salah satu di antara nabinya. Kepada para rasul mengenai syariat atau kitab yang hendak mereka sampaikan. Maka tentu ikhwani afidhakumullah, wahyu secara syar'i ini lebih khusus dibandingkan dengan makna wahyu secara bahasa. Ya, baik dari sisi sumbernya, sasarannya maupun isi dari wahyu tersebut. Ini perbedaan definisi wahyu secara bahasa dan wahyu secara istilah syar'i. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Ayat apa yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? Ini terjadi khilaf di antara para ulama hingga 3 pendapat. Masing-masing pendapat mengemukakan dengan dalil. Pendapat yang pertama adalah surat Al-Alaq 1-5. Ini yang pertama kali turun. Tur ma'ruf. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari istri beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Aisyah menyebutkan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'yatus shaliha fi an-nawm. Awal turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan mimpi yang benar di dalam tidur. Fa kana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqi shubh. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh, sinarnya subuh. Thumma hubbiba ilayhi al-khala. Setelah itu tumbuh rasa ingin untuk menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Nabi pun memilih gua Hira untuk bertahannus. Ta'abbud al-layali dawatil adad, yaitu beribadah di malam hari di dalam beberapa waktu. Qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik, sebagaimana yang kita sebutkan di atas. Beliau kembali kepada keluarganya untuk mengambil bekal, kemudian melakukan rutinitas balik ke gua Hira. Perbekalannya habis, beliau pun kembali kepada istri. Yaitu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Faja'ahul malak. Maka datanglah malaikat Jibril dan mengucapkan Iqra, qala ma ana biqari. Bacalah. Nabi mengucapkan, aku tidak bisa membaca. Fa akhadani wa ghattani hatta balagha minni al-jahd. Malaikat itu memegangku dan memelukku dengan sangat kuat. Kemudian melepaskan diriku sambil mengatakan Iqra. Nabi SAW untuk kedua kali mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Beliau lahir dalam keadaan ummi. Tidak menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Kemudian untuk kedua kali malaikat Jibril memegang beliau, memeluknya dengan sangat kuat. Dan mengatakan Iqra, Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ketiga kalinya mengucapkan ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Sampai kemudian malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah Tuhanmu yang maha pemurah. Ayat 1-5. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, yang pertama kali turun adalah surat Al-Mudatsir. Ayat 1-3. Dalilnya apa? Keterangan dari sahabat Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Salamah, Abu Salamah ibn Abdurrahman, beliau mengatakan, sa'altu Jabir, aku bertanya kepada Jabir, ayyul Qur'an unzila awwalu? Ayat Al-Quran mana yang pertama kali turun? Katanya Abu Salamah, seorang tabi'in, murid daripada sahabat Jabir bin Abdullah. Murid ini bertanya kepada gurunya, Abu Salamah ibn Abdurrahman, Al-Quran ayat mana yang pertama kali turun? Maka Jabir menyebutkan, ya ayyuhal mudathir. Ya ayyuhal mudathir. Maka Abu Salamah menimpali, la ukhbiruka illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar dari sahabat Jabir, Abu Salamah pun mengatakan, bukankah ikra bismi rabbikal ladzi khalaq? Maka Jabir mengatakan, tidak akan aku kabarkan kecuali apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi dahulu mengatakan kepadaku, jawartu fi Hira. Aku berdiam diri di gua Hira. Falamma qadaitu jiwari habattu. Ketika aku selesai berdiam, aku pun beranjak turun keluar. Fanudi. Lalu ada yang menyeruku. Fanadhartu amami wa khalfi. Aku pun melihat ke sebelah depan dan belakangku. Ke sebelah kanan dan kiri. Fa'idha huwa jalisun ala arsin baina sama'i wal ard. Ada yang memanggil, aku melihat depan, belakang, kanan, kiri, tidak mendapati siapapun. Ternyata yang memanggilku, yang menyeru kepadaku, duduk di atas ars antara langit dan bumi. Lalu aku bergegas mendatangi Khadijah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku mengatakan, dathiruni, selimutilah aku, wasabbu alayya ma'an barida, dan tuangkanlah air dingin pada tubuhku. Fa unzila alayya, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadaku, ya ayyuhal mudathir, kum fa anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikanlah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, bertakbirlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Artinya sahabat Jabir ditegur oleh Abu Salamah bahwasanya yang pertama kali turun adalah Iqra. Maka Abu Salamah menolak dan menjelaskan bahwasanya yang pertama kali turun adalah surat Al-Mudathir 1-3. Yang pertama kali turun adalah suratul Fatihah. Dari Abu Maisarah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a as-sauta intalaqa hariba. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara gaib, enggak diketahui siapa yang memanggil dan yang bersuara, beliau pun berlari, kabur. Beliau pun pergi dalam keadaan takut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara nuzulal malak alaihi. Rasulullah menyebutkan tentang datangnya malaikat dan menyampaikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ila akhiril ayat. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, sampai ujung surat Al-Fatihah. Maka ikhwani hafizakumullah, kompromi dari tiga pendapat ini disimpulkan bahwasanya ayat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq 1-5. Iqra. Sedangkan yang pertama kali turun berupa perintah untuk tabligh, perintah untuk berdakwah, perintah untuk menyebarkan Islam adalah Al-Mudatsir 1-3. Kemudian yang pertama kali turun berupa surat secara sempurna adalah Al-Fatihah. Ayat pertama kali turun secara keumuman, Al-Alaq 1-5. Al-Alaq tidak seluruhnya, 1-5 saja. Kemudian ayat yang pertama kali turun berupa perintah untuk tabligh dan dakwah Mudatsir 1-3. Kemudian ayat yang pertama kali turun secara sempurna dalam satu surat adalah Al-Fatihah. Dan ini disebutkan oleh Az-Zarkashi. Kesimpulan tersebut. Nah, ikhwani hafizakumullah, setelah wahyu pertama turun, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, wahyu berhenti turun untuk beberapa waktu. Nah, masa-masa ini dikenal dengan sebutan fatratul wahy. Masa fatrah. Tidak adanya wahyu yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan disebutkan dalam riwayat Bukhari, wa fataral wahyu fatratan. Telah sampai informasi kepada kami bahwasanya masa fatrah itu terjadi begitu lama. Hatta hazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih hati. Ghada minhu miraran likay yataradda min ru'usi syawahikil jibal. Kata Imam Al-Bukhari. Disebutkan dalam riwayat Bukhari. Yang ini membuat beliau berulang kali berlari kencang di atas bukit untuk melompat. Fakullama awfa bidhirwati jabalin kay yulqa nafsahu minha. Setiap kali beliau sampai di atas bukit, tabaddalahu Jibril. Malaikat Jibril menampakkan diri dan berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka rasulullah. Engkau adalah benar-benar utusan Allah. Fayaskunu lidhalika ja'syuhu wa taqarra nafsuhu. Sehingga hati dan jiwa beliau pun menjadi tenang. Al-Imam Syabi Amir ibn Syarahbil menyebutkan sebuah pendapat dari beliau yang dinukil oleh Imam Ahmad dalam kitabnya At-Tarikh. Asy-Sya'bi mengatakan anna muddata fatratil wahyi kanat 3 sinin. Rentang waktu masa tidak turunnya wahyu ini selama 3 tahun. Artinya 3 tahun Nabi SAW menunggu wahyu tidak turun setelah Iqra. Dan pendapat inilah juga yang diambil oleh Ibnu Ishaq rahimahullah. Adapun Ibnu Katsir menganggap anna muddatal fatrah qariban min sanati. Rentang waktu tidak turunnya wahyu ini sekitar 2 tahun. Amir bin Syarahbil Sya'bi mengatakan 3 tahun. Ibnu Katsir menganggap 2 tahun. Sebagian para ulama yang lain berpendapat bahwasanya fatratul wahyi ini iddat ayam, beberapa hari saja. Lalu ikhwani afidhakumullah, setelah berakhirnya masa fatratul wahyi, turun wahyu yang kedua, Al-Mudatsir, 1-7, sebagaimana yang ada dalam hadis Jabir. Dengan demikian, beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Iqra' Nabi. Al-Mudatsir, Rasul. Oleh sebab itu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dalam matan usul al-thalatha nubbi'a bi-ikra' wa ursila bil-muddathir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan ikra' dan diangkat menjadi rasul dengan al-muddathir. Nah, kemudian para ulama menyebutkan cara turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada 7 tahapan. Sebagian tahapan tersebut kita sudah mendengar dari hadis-hadis yang sudah kita sebutkan di atas. Yang pertama berupa ru'yatun shadiqah, mimpi yang benar. Dan ini merupakan permulaan turunnya wahyu kepada Nabi. Kemudian yang kedua berupa bisikan. Oleh malaikat terhadap hati dan jiwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa beliau lihat. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya Ruhul Kudus malaikat Jibril menghembuskan bisikan ke dalam hati. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga secara singkat. Berupa malaikat yang mewujudkan, yang berwujud menyerupai manusia. Laki-laki lantas mengajak beliau berbicara. Dan Nabi SAW memahami dengan baik apa yang dikatakan kepadanya. Dalam hal ini terkadang para sahabat dapat melihat malaikat tersebut. Terkadang Jibril menyerupai sahabat Dihyatul Kalbi. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. berupa bunyi solsolatil jaras, gemerincing lonceng yang datang kepada beliau. Kemudian diikuti malaikat yang menyampaikan wahyu secara samar. Dan ini merupakan cara yang paling berat bagi Rasulullah. Unta beliau duduk bersimpuh di tanah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menungganginya, begitu pula disebutkan dalam riwayat yang lain, pernah suatu kali wahyu datang dengan cara ini, gemerincing lonceng yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu paha Nabi berada di atas pahanya Zaid ibn Thabit. Sehingga Zaid ini merasakan beban yang demikian berat yang membuat hampir saja beliau kesakitan. Membuatnya kesakitan. Zaid ibn Thabit. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, malaikat dalam bentuk aslinya yang dilihat langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril fi surati allati khalaqahu Allahu 'alayha. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril pada bentuk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan padanya. Walahu sittu mi'ajanah. Jibril memiliki 600 sayap sadda bi'idhamihi al-ufuq. Yang besarnya Jibril sampai menutupi ufuk timur dan ufuk barat. Dan ini dialami oleh Nabi SAW sebanyak 2 kali. Kemudian yang keenam sebelum yang terakhir. Berupa wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Biduni wasitah, tanpa adanya perantara. Dan ini terjadi ketika Lailatul Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas langit pada malam tersebut ketika diwajibkannya salat kepada beliau dan umatnya. Kemudian yang ketujuh, berupa kalamullah, ucapan Allah tanpa perantara malaikat, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Musa dan diabadikan di dalam beberapa ayat di Al-Quran. Maka 7 cara ini merupakan uslub nuzulil wahyi. Beberapa tahapan turunnya wahyu. Nah, beberapa ulama sejarah, di antaranya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi, menambahkan cara ke-8. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, secara langsung tanpa hijab. Dan ini tentu merupakan permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama ussalaf wal khalaf. Nah, rajih bahwasanya pendapat yang terakhir ini diperdebatkan, diperbincangkan di antara para ulama. Dan tidak valid keabsahan riwayatnya. Tidak valid keabsahan riwayatnya. Wallahu ta'ala alam. Maka hanya 7 cara turunnya Al-Quran kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada beberapa kalimat berikutnya yang diucapkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Da'wah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Naam. Bisa ana tanya satu soalan? Naam, fadhal. Tadi cara yang keenam itu langsung tanpa perantara malaikat seperti peristiwa Isra Mi'raj. Nah. Dan yang ketujuh, ucapan Allah tanpa perantara malaikat. Nah. Bedanya gimana, Ustaz? Ini yang keenam di atas langit tuh. Atas langit, enam. Nah. Yang keenam di atas langit. Ketika Lailatul Mi'raj. Nah. Baik. Fadol, mungkin kalau ada yang lain ada soalan, Fadol. Mungkin tidak ada soalan, Ustaz. Ana. Baik, insyaAllah. Naam. Ana untuk dulu, Ustaz. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.